عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingatkan sebagai nasihat, sebagai tausiah untuk antum semua dan juga ikhwan ahli sunnah dimanapun mereka berada yang menyimak melalui radio RII atau lainnya, dan khususnya di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, bahwa sungguhnya ciri khas dakwah ini, dakwah salafiyah, adalah talabul ilm. Bagaimana dia akan mengaku bahwa kami pengikut salaf kalau kita tidak mengenali jalan salaf, kalau kita tidak mengenali akidah mereka, prinsip-prinsip mereka? Maka talabul ilmi adalah sesuatu yang merupakan ciri yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin lepas dari seorang sunni salafi. Maka saya sungguh bergembira mendengar bahwa ikhwan kita di Aceh pun ikut menyimak daurah ini. Dan kita bergembira bahwa ahlu sunnah selalu dimanapun mereka berada semangat talabul ilmi, semangat untuk menghadiri kajian, semangat untuk mendengarkan hadis-hadis, ayat-ayat dan dalil-dalil yang dibacakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang disampaikan oleh para asatidzatul kiram hafizahumullah. Maka ini sungguh membahagiakan saya secara pribadi dan tentunya kita semua, melihat ummah demikian banyaknya untuk mengkaji dan membahas ilmu bagaimana akidah para salafus salih. Yang kita kaji kali ini, insyaAllah, dan yang sedang kita kaji, sudah pertemuan keempat ya, adalah kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Ini prinsip-prinsip akidah para salafus salih dan para ahlul hadith, para ulama, oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, yang disyarah oleh Syekhina wa imam di zaman ini, yaitu Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masya Allah, beliau masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakah pada umurnya, dan kita masih terus mendapatkan faedah-faedah ilmiah, fatwa-fatwa, nasihat-nasihat dari beliau. Alhamdulillah, semoga Allah terus menjaganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan barakah pada umurnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Baik, qala rahimahullah, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa qad a'adha Allah ta'ala ahli sunnah min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih wa manna 'alayhim bit-ta'rif wa at-tafhim hatta salaku subul at-tauhid wa at-tanzih wa taraku al-qawla bit-ta'lil wa at-tashbih واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dan Allah telah melindungi ahlus sunnah dari tahrif wa takyif wa tashbih, dari sifat merubah-rubah kalimat dalam Quran dan sunnah, at-tahrif, menyelewengkan makna, dan juga dari takyif, selamat dari pintu kesesatan yang bernama takyif, menggambarkan seperti apa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashbih, dan juga diselamatkan dari penyerupaan. Alhamdulillah, ini aqidah al-sunnah yang dengan itu mereka al-sunnah selamat dari tahrif, selamat dari takyif, selamat dari tashbih. Wa manna 'alaihim bit-ta'rif wa at-tafhim, dan diselamatkan dari, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik sehingga mereka mendapatkan, ikhwan fillah na'azakumullah, bimbingan subul at-tauhid, ke jalan yang lurus, dan mendapatkan ta'rif wa at-tafhim. Ta'rif itu mengenali, tafhim itu memahami. Hatta salaku subul at-tauhid wa at-tanzih, sehingga mereka mengikuti jalan tauhid dan jalan tanzih, pensucian. Wa tarakul qawla bit-ta'lil wa at-tashbih, dan mereka ahlu sunnah meninggalkan ucapan ta'lil dan tashbih. Ta'lil itu menggambarkan begini dan begitu, tashbih itu menyerupakan. Maka ta'lil wa at-tashbih biasanya tidak terpisah. Kalau begini berarti Allah begitu, kalau begitu berarti Allah begini, ila akhir. Dan mereka mengikuti ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ini wallahi kalimat dari Imam As-Sabuni yang mengajarkan secara ringkas prinsip ahlus sunnah, prinsip salaf dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Rabi' dalam syarahnya, qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa qad a'adallahu ta'ala ahlas sunnah min at-tahrif. Allah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif, penyelewengan makna-makna yang ada dalam Quran wa sunnah. Alladhi huwa manhajul mu'attilah min al-jahmiyati wal mu'tazilah, yaitu manhaj para penolak-penolak sifat. Penolak-penolak sifat ini dari golongan Jahmiyah maupun dari golongan Mu'tazilah, dan juga man sara ala tariqatihim, yang berjalan di jalan mereka selalu menggunakan tahrif yang kadang diistilahkan dengan ta'wil, tetapi istilah tahrif lebih tepat. Mengapa demikian? Karena ta'wil sering bermakna tafsir, dan itu tidak tercela. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Sehingga ta'wil bisa bermakna tafsir yang benar, bisa bermakna ta'wil kepada makna yang salah. Masih ada dua makna. Tetapi kalau tahrif, hanya yang jelek. Sehingga Allah sebutkan dengan kalimat ini dalam Al-Quran. Tentang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima. An mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini yang lebih tepat. Istilah tahrif. Istilah yang memang sudah Allah certa dalam Quran. Yahudi karena menggunakan tahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan itu manhajnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan juga yang sejenisnya. Apakah dari muhannasin Mu'tazilah? Manhumul muhannasin dan Mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Disebutkan istilah ini oleh Syekhul Islam. Rahimahullah. Yaitu Asy'ariyah. Mengambil sebagian, membuang sebagian. Tetapi masih tetap berpemikiran seperti pemikiran Wasil ibn Atha dan pengikut-pengikutnya dari Mu'tazilah. وكذلك أعاد الله الذين اعتصموا بكتابه بسنة نبيه من أن يكونوا على منهج التكييف والتشبيه. Demikian pula diselamatkan ahlu sunnah. Dan Syekh Rabi menyebutkan dengan julukan lain yang menerangkan siapa ahlu sunnah. Allah selamatkan orang-orang yang اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه. Allah selamatkan orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini ahlu sunnah. Allah selamatkan mereka pula dari takyif itu tashbih. Diselamatkan dari takyif yang mempertanyakan kaya apa dan kaya apa. Wa tashbih. Dari penyerupaan. Alladhi huwa tariqatul musyabbihah. Yang merupakan jalannya para musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. الذين يشبهون الله تبارك وتعالى ويشبهون صفاته وأفعاله بذوات وصفات وأفعال المخلوقين. Yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerupakan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan zatnya disamakan dengan perbuatan-perbuatan makhluk, sifat-sifat makhluk, zat makhluk. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa qad naqala Tirmidzi. Disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah dalam jami'nya, menukil dari a'immatul Islam, dari para imam-imam ahlus sunnah, imam-imam kaum muslimin, misal As-Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah, wal Auza'i wa Malik wa ghairihim, dan lain-lainnya. Dari a'immatul Islam menukil dari mereka anna isbat as-sifat lahu 'ala al-wajh al-la'iq bihi laysa fihi at-tashbih. Kalau mensifati Allah dengan sifat yang pantas baginya, yang Allah sebutkan dalam Quran, yang Rasulullah SAW terangkan dalam sunnah, maka ini tidak mengandung tashbih. Khana fi lana 'azakumullah. Ketika membantah musyabbihah diterangkan bahwa imam-imam ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah, ketika mensucikan Allah dari penyerupaan, tidak menolak sifat. Artinya sifat yang ada, yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang dirinya, dan apa dijelaskan oleh Rasulullah tentang Rabbnya, maka ahlu sunnah mengimaninya dengan sesuai kemuliaan Allah dan ketinggiannya. Ini tidak ada unsur tashbih. Tidak ada unsur tashbih. Wa innama at-tashbihu an taqula yadu ka yadin wa sam'un ka sam'in wa basarun ka basarin amma an nuthbit an-nusus wa tu'min biha 'ala al-wajh al-la'iq billah tabaraka wa ta'ala ma'na fil mushabaha wa at-takyif hadha laysa bit-tashbih. Adapun kalau menukil nas-nas dalam Quran dan Sunnah, tangan Allah di atas tangan mereka, apa salahnya? Kita tidak menyatakan seperti para musyabbihah, yadun kayadin, sam'un kasam'in, wabasarun kabasarin. Tidak. Itu sudah menyerupakan. Namanya tangan, ya tangan. Hati-hati. Kalimat ini sepertinya biasa. Tetapi kalau sudah terkesan, seperti kalau dalam bahasa Arab, yadun kayadin, tangan seperti tangan. Maksudnya semua yang namanya tangan sama. Itu bahaya. Hati-hati. Harus menyatakan tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Adapun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan iblis atau Allah menciptakan mengatakan pada iblis, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Makanya tidak ada unsur tasbih. Tidak ada unsur tasbih sama sekali. Loh, kamu mengatakan Allah punya tangan? Naam, Allah yang menyatakan Allah punya tangan. Loh, kamu menyatakan biyadaihi? Allah yang menyatakan biyadaiya. Mau apa? Ya berarti dengan sama dengan makhluk dong. Tidak, itu kamu. Itu pikiranmu. Berarti sama dengan makhluk. Itu yang tadi kita sebut dengan ta'lil. Ahli sunnah diselamatkan dari ta'lili wa tashbih. Berarti sama dong dengan makhluk. Ini ta'lil. Berarti. Tidak. Itu pikiran kamu. Kami ahli sunnah mengimani bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa laisa kamislihi syai'. Tetapi tidak serupa dengan tangan apapun dari makhluk-makhluknya. Tangan siapapun dari makhluk-makhluknya. Walhamdulillah. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dinukil di sini oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bahwa Tirmizi menukil. Lebih lengkapnya, Tirmizi rahimahullah menukil dalam kitabnya setelah membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, "Inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi." Allah mengambil sedekah. Mengambil dengan tangan kanannya. "Wa yurabbiha," dan Allah mengembangkannya di tangannya. Ila akhirih. Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, Mu'tazilah pengikut Wasil ibn Atha, menyatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu. Kok seperti makhluk? Maka Tirmidzi rahimahullah setelah membawakan hadis ini, qal ahlul ilmi fi hadzal hadis bahwa waqad qala ghairu wahid min ahli al-ilm, tidak satu orang saja dari para ulama yang berkata bahwa hadis ini tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadis ini tidak ada unsur tasbih sama sekali. Waqad nusbitu riwayat fi hadza wa yu'man biha wa yu'min biha la yatawaham wa la yuqalu kaif. Sudah diriwayatkan oleh sekian banyak ulama ahlu sunnah, para imam-imam ahlul hadis, mereka tidak khawatir ketika meriwayatkannya, ini hadis menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Wala yatawaham, tidak terpahami dengan salah seperti itu, semuanya dalam keadaan meriwayatkan dan dalam keadaan yakin Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika Allah mengembangkannya di tangannya, tidak sama dengan makhluk yang mengembangkan sesuatu di tangannya, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian kata Tirmidzi, hakaza ruwiya an Malik wa Sufyan ibn Uyainah wa Abdullah ibn Mubarak annahum qalu fi hadhihi al ahadith, bahwa mereka semua berkata dengan kalimat yang sama tentang hadis-hadis yang seperti ini. Kata mereka, amirruha kama ja'at, sampaikanlah sesuai dengan apa adanya. Bila kaif, tanpa kalimat kaya apa, seperti apa. Wa hakadha qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jama'ah. Demikian pula ucapan-ucapan para ulama yang lain dari ahli sunnah wal jama'ah. Mereka mengucapkan dengan kalimat yang ringkas dan sangat-sangat-sangat membimbing umat. Yaitu kalimat, amirruha kama ja'at bila kaif. Lewatilah, sampaikanlah sesuai dengan apa adanya. Jangan pakai takwil-takwil. Jangan pakai kalimat yang mempertanyakan seperti apa. apalagi tasybih, tidak pula ta'lil. Berarti begini, berarti enggak usah. Kita tetap berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai. Pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka ketika Allah mengambil dengan tangannya sedekah dan Allah mengembangkannya menjadi besar sampai yang tadinya kecil sebiji darah bisa seperti gunung Uhud dalam kelanjutan hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam seperti apa, kita tidak tahu dan kita tidak perlu untuk mencari-cari tahu seperti apa. Karena enggak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tanya sama siapa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berita tentang dirinya dan kita imani secara global. Rincian kayak apanya Allah tidak kabarkan, maka kita katakan tidak tahu. Dan itu nisful ilmu. Kalimat tidak tahu, separuh ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah. Qala amma an tuthbitu an-nusus wa tu'min biha 'ala wajhil la'ik, adapun seorang yang menetapkan dalil-dalil tentang sifat Allah, beriman kepadanya sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan meniadakan penyerupaan dan tidak bertanya kayak apa dan seperti apa, fahadha laisa bitashbih, yang demikian bukan tashbih. Wa manna 'alaihim bitta'rif wa tafhim, dan kemudian Allah berikan pada ahli sunnah alladzina i'tasamu bi kitabillah wa sunnati nabiyyi, Allah berikan pada mereka ta'rif wa tafhim. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yaqsid wallahu alam, sepertinya beliau meniatkan wallahu ta'ala alam dengan yang dimaksud ta'rif adalah ilmu, sedangkan tafhim adalah fiqihnya, ilmu dan fiqihnya. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Maka ma sara alaihi salaf fi sifatillah fi ta'amul ma'a sifatillah, artinya ilmu bagaimana salaf mengimani sifat-sifat Allah dan bagaimana kaidah mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah. Sebagaimana kaidah mereka yang masyhur yang dinukil dari para a'immah, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhul was-su'alu 'anhu bid'ah. Ini diambil dari salaf. Walaupun ada riwayat-riwayat yang sampai marfu tetapi tidak sahih riwayatnya, ada yang sampai kepada beberapa istri Nabi, kepada beberapa sahabat, tetapi yang paling masyhur diriwayatkan dari Imam Malik dan Syekh Imam Malik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Namanya istiwa, sudah dipaham. Maknanya tahu, yaitu tinggi di atas sesuatu. Itu maknanya. Tinggi di atas sesuatu, itu istiwa. Wal kayf, kayak apanya? Majhul. Tidak digambarkan, tidak diceritakan, tidak disebut dalam Quran wala sunnah. Bagaimana kita akan tahu? Ya jangan ditanya-tanya tentang kayak apa. Pokoknya Allah di atas makhluknya, di atas arusnya. Selesai. Ini kaidah namanya. Dan ini barakallahu fikum yang dimaksud bitta'rifi wa tafhim. Ta'rif itu mengenalinya, tafhim itu memahaminya dengan benar. Ada yang mengenali sifat Allah tetapi memahaminya dengan salah, maka itu ta'rif biduni tafhim. Sehingga kata Syekh Rabi, fa na'rif anna lillahi sam'an, kita kenal bahwa Allah memiliki pendengaran. Wa nafham, dan mengenali pula atau mengetahui, ini fikihnya, bahwa tentunya pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak akan sama dengan pendengaran makhluk manapun. Ini faham. Ini ta'rif, ini faham. Demikian pula ketika kita berbicara tentang basar, apa kita katakan? Na'rif anna lillahi basara. Kita kenal bahwa Allah memiliki pandangan, penglihatan. Dan kemudian kita pahami, ditafhim dengan benar. Apa itu? Bahwa penglihatan Allah Pandangan Allah tidak akan sama dengan pandangan makhluk-makhluknya. Mata Allah tidak akan sama dengan mata-mata makhluknya. Karena Allah kadang-kadang menyebutkan dengan kalimat a'yun. Bi'a'yunina, dengan mata-mata kami. Kita kenal. Apa maknanya mata? Ya mata, kita kenal. Tetapi ketika kita pahami dengan salah bahaya, maka kita katakan mata Allah tidak akan sama dengan matanya makhluk. Wallahu ta'ala alam seperti apa? Yang jelas tidak sama dengan mata manusia, wala mata makhluk manapun, tidak sama dengan mata apapun. Barakallahu fikum. Hatta salaku subul at-tauhid wa at-tanzih. Kata Imam Shafi'i, maka ahlus sunnah dengan pemberian dari Allah tadi diselamatkan dari takyif, diselamatkan dari tahrif, diselamatkan dari tashbih, dan kemudian diberi ta'rif wa tafhim. Akhirnya mereka menjalani jalan tauhid wa at-tanzih. Akhirnya mereka menjalani jalan tauhid wa at-tanzih. Apa itu tauhid? Penetapan sifat-sifat. Tanzih, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak pantas. Karena tauhid terkandung di dalamnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah dan rububiyah, dan terkandung pula di dalamnya mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka termasuk tauhid adalah mengimani sifat-sifat Allah dan menyatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Diterima sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an, diterima sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, dan kemudian kita katakan tidak sama dengan makhluk. Ini juga tauhid. Berarti apa tauhid yang dimaksud di sini? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, ay hatta salaku subul at-tauhid bihadzal faham, bihadzal wa'i, dengan cara seperti tadi, maka ahlus sunnah menjalani jalan tauhid dan jalan tanzih. Subul at-tauhid yakni al-itsbat. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, subul at-tauhid, jalan-jalan tauhid, maksudnya penetapan sifat, tidak menolak sifat. Itsbatu anwa'it tauhid, itu adalah penetapan berbagai macam atau tiga macam tauhid yang terkandung dalam la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dalam uluhiyah, mengesakan Allah dalam rububiyah, dan mengesakan Allah dalam asma dan sifatnya. Ini menetapkan dan mengimani sifat-sifat Allah. Wa salaku fil waqti nafsihi, dan di waktu yang sama mereka menjalani pula jalan tanzih. Perhatikan kelompok-kelompok sesat yang sudah disinggung. Mereka selalu kebablasan, tidak menerima dua-duanya, tapi mereka menerima salah satunya saja. Yang satu menetapkan dengan katanya isbat sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Allah punya tangan, ya tangan, seperti kita punya tangan. Kebablasan, menetapkan Allah punya tangan, tapi menyamakan dengan makhluk. Berarti mereka menetapkan sifat biduni tanzih, tapi tidak mensucikan Allah SWT. Sebaliknya, ada yang ingin mensucikan Allah, kebablasan juga, dan berkata bahwa tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Betul apa salah? Kalimat ini masih betul. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Mustahil. Maka tidak mungkin Allah punya tangan. Tidak mungkin Allah punya mulai kebablasan. Terus ayat ini mau dikemanakan? Hadis ini mau dikemanakan? Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menafsirkan bahwa tangan yang dimaksud adalah kekuatan. Allah berbicara tentang tangan itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Berkali-kali. Apalagi ditambah dengan hadis. Dan subhanallah, dengan berbagai macam bentuk. Ada yang dengan kalimat khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan dua tanganku. Ada yang dengan bentuk wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Bagaimana itu? Kekuatan menggenggam? Ya tangan yang bisa menggenggam. Demikian pula, la taqawwala 'alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku ambil dengan tangan kananku. Aku putus urat lehernya. Itu juga tangan. Kadang disebut dengan yaminih, kadang disebut dengan qabdatuhu, kadang dengan apalagi dalam hadis. Wal qulub. baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah. Dan ketika Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, memanggil dengan apa yang mereka panggil, dan berkata, katanya, benarkah bahwa nanti yaumul qiyamah bumi ala isba', laut ala isba', pohon-pohon ala isba', ila akhirnya. Pohon-pohon di jari Allah, laut di jari Allah, gunung di jari Allah, semua di jari Allah. Disebut jari. Sampai kemudian Rasulullah SAW tersenyum, wabadat nawajiduh, sampai tampak gerahamnya, tertawa. Kalau saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki tangan, akan dibantah. Siapa bilang? Bukan tertawa Rasulullah SAW. Rasul tertawa dan menyatakan, ma qadarullah haqqa qadrihi. Baca ayat itu. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi innati yawmal qiyamah. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam genggaman Allah, berarti semua di jari Allah. Sahih? Wah, berarti tangannya seperti kita punya tangan. Tidak sama. Jarinya tidak sama dengan jari kita. Tangannya tidak sama dengan tangan kita. Kalau dikatakan usbu'ain, juga jangan digambarkan olehmu seperti kita memegang sesuatu dengan dua jari. Jangan. Tidak sama. Pasti, pasti, pasti. Maka barakallahu fikum. Hati-hati. Dari ifrat dan tafrit. Hati-hati dari kebablasan ke kanan atau kebablasan ke kiri. Yang ini menyatakan saya beriman bahwa Allah benar-benar punya tangan. Seperti kita punya tangan. Astagfirullah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ini mensucikan Allah katanya. Allah maha suci. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Maka tidak mungkin Allah punya tangan. Tapi sama dengan makhluknya. Ini juga salah. Bagaimana ahlu sunnah ini? Yang dikatakan diberi oleh Allah ta'rifi wa tafhim. Diberi pengenalan dan diberi pemahaman. Kenal bahwa Allah punya tangan. Dan paham tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Alhamdulillah. Adikumullah. Masya Allah. Ini adalah sungguh-sungguh kaidah yang sangat menyelamatkan. Menyelamatkan dari kesesatan ke kanan dan kesesatan ke kiri. Bahwa kita imani apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dalam keadaan kita tetap berpegang dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Maka mulailah dengan prinsip ini mereka salaku subulat tauhid wat tanzih. Akhirnya ahlus sunnah berjalan di atas penetapan sifat dan juga pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya. Wa qala rahimahullah wa tarakul qawla bit ta'lil wat tashbih. Dan mereka ahlus sunnah meninggalkan ucapan ta'lil dan tashbih. Ta'lil, bukankah begini berarti begitu, kalau begini berarti begitu, ila akhir. Wa tashbih, penyerupaan. Ahlus sunnah meninggalkan cara-cara seperti itu. Wattaba'u qawla Allah azza wa jal. Mereka hanya mengikuti ucapan Allah azza wa jal dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Khonifdina azakumul ta'lil dan tanzih. Biasanya selalu bersama. Kalau sudah pakai ta'lil, mesti jatuh ke tashbih. Kalau digenggam, berarti ya kayak kita. Menggenggam bola, astagfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Subhanallah. Amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini gara-gara ta'lil. Akhirnya menyerupakan. Manhajul Mu'tazilah wal Khawarij wal Jahmiyah. Itu manhajnya Mu'tazilah. Juga manhajnya Khawarij. Dan juga manhajnya Jahmiyah. Falam yutabi'u ahlat ta'tili fi jahdi sifatillahi wa ta'tiliha. Maka ahlu sunnah tidak menjalani jalan mereka. Jalan para penolak sifat. Tidak menjalani jalan para penolak sifat. Dan orang-orang yang menentang sifat Allah. Lianna hadha amrun azim. Karena itu adalah perkara besar. Bukan perkara remeh. Perkara besar. Bukan kesalahan kecil. وقد كفر السلف الجهمية بهذا التعتيل. Para salafus saleh, para imam-imam ahlu sunnah mengkafirkan Jahmiyah karena mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya mengapa mereka kafir? Mereka mengapa Jahmiyah kafir? Karena mereka menolak kalau Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Karena mereka menolak kalau Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Itu disebutkan sebagai alasan pengkafiran. Amrun azim. Enggak bisa sok toleransi kemudian berkata udah masing-masing dengan pendapatnya, masing-masing dengan akidahnya, tapi yang penting kita sama-sama ahlussunnah. Ya bukan, orang yang menentang akidah ahlussunnah ya bukan ahlussunnah, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul hawa. Qul inna a'udzukum Allah. Dan perlu catatan lagi buat ternyata ada kelompok lain yang juga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manhum Rawafid, Syiah Rafidhah. Wa taraku subul at-tasybih. Bahwasanya mereka juga meninggalkan tasybih. Rawafid bukan menolak sifat tapi menyamakan, afwan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Qala Syekh Rabi hafizahullah wal musyabbihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Asluhum min ar-rawafid, asal muasalnya mereka dari Syiah Rafidhah. Fa aslu ar-rawafid, maka asal muasalnya Rawafid Syiah, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hunaka ghairuhum, dan lain-lainnya dari mereka yang sudah terkenal akidahnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Lakin ishtuhira, tetapi yang paling dikenal pemikiran tasybih ini dari tokoh-tokoh Rafidhah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Fabta'du wa 'adahum Allahu min an yasluku sabi'a subulal mu'attilah aw subulal musyabbihah. Maka ahlus sunnah Allah berikan tafhim, Allah berikan pemahaman yang benar terhadap akidah, asma dan sifat, hanya mereka selamat. Dengan itu, Allah a'adahumullah, Allah menyelamatkan ahlus sunnah dari penolakan-penolakan sifat. Dan juga dari penyerupaan-penyerupaan sifat. Dan mereka menetapkan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, tabaraka wa ta'ala. Dengan sifatihi la'iqah bijalalih. Dengan meyakini bahwa sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya. Dengan dasar ayat Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai. Enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir. Perhatikan kaidah ini. Kaidah ahlus sunnah bukan mereka bikin. Kaidah ahlus sunnah yang sudah kita bahas tadi diambil dari ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai, penafian terhadap tasybih dan bantahan terhadap golongan Rafidhah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kepada semua para musyabbihah kita bantah dengan kalimat laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan apapun. Dibantahan buat mereka. Tetapi jangan dikira ini dukungan buat kalian, wahai para penolak sifat. Karena potongan berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Penetapan sifat. Kalian yang katanya tanzih, ingin mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Dengan dalil sepotong. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang sama dengan Allah suatu apapun, maka tidak mungkin Allah punya tangan, tidak mungkin Allah punya wajah, tidak mungkin Allah. Ditolak semua ayat tadi. Bagaimana dengan sami'un basir? Kan ayatnya masih berlanjut. Wahai para mu'attilah, wahai para penolak sifat, bukankah ayatnya bukan hanya sampai di situ? Laisa kamitslihi syai', terus titik. Masih ada kelanjutannya. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kamu bagaimanakan ini? Kalau itu ya kita terima. Allah memang mendengar. Ya berarti sama dengan makhluk mendengar. Melihat berarti sama dengan makhluk. Mereka bisa menjawab, ya tentunya tidak sama. Pendengaran makhluk dan pendengaran Allah. Ya kita jawab dengan jawaban yang sama. Terhadap tangan, terhadap wajah, terhadap semua sifat-sifat yang lainnya. Kita jawab dengan jawaban kalian tadi. Yang kalian barusan jawab. Yaitu, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Bagaimana pendapat mereka, para penolak sifat, tentang pendengaran dan penglihatan? Diterima atau tidak diterima? Sebagian besar mereka menerima. Apalagi Asy'ariyah sangat-sangat menerima. Baik, kita tanyakan pada mereka, apa itu tidak membawa penyerupaan? Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Berarti kan ada penyerupaan. Bagaimana jawabmu? Mereka akan menjawab, ya tentunya berbeda. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Pendengaran kita terbatas, pendengaran kita tidak sampai di balik dinding ini, apalagi mendengarkan. Sedangkan Allah Maha mendengar, bahkan bisikan hati sekalipun Allah Maha mendengar. Masya Allah, jawaban kamu bagus. Pakai jawabanmu itu sebagai kaidah terhadap semua sifat-sifat yang lain yang kalian tolak. Kenapa kalian tolak sifat tangan? Ya nanti serupa dengan makhluk. Jawab dengan jawaban tadi. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tapi kan disebut jari-jari. Jari Allah tidak sama dengan jari makhluk. Bukankah disebut menggenggam? Cara menggenggamnya Allah tidak sama dengan cara menggenggammu atau menggenggamku atau mereka. Tidak sama. Selesai. Jawabanmu tadi pegang sebagai kaidah. Kita terima sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan kemudian kita pakai kaidah tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tetapi Allah memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Maka sifat-sifat kita tetapkan semuanya. Dan kita katakan, laisa kamitslihi syai'. Walhamdulillah, sangat jelas. Qala, dikatakan berarti kalimat, laisa kamitslihi syai'un, istafadu minhu tanzihullah anil mumatsalah. Ini kasih garis atas, kasih stabilo. Ini faedah dari laisa kamitsli syai'. Istafadu minhu tanzihullah. Kita mendapatkan faedah dari potongan ayat pertama bahwa harus wajib untuk mensucikan Allah dari penyerupaan. Mensucikan Allah dari penyerupaan. Tidak mungkin Allah menyerupai makhluk apapun. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Sedangkan kalimat kedua, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, إِسْتَفَادُ مِنْهُ إِثْبَاتَ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِهِ نَفْسَهُ. Mereka ahlu sunnah mengambil faedah dari potongan kedua, yaitu penetapan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Maka laisa kamitslihi syai'un daliluhum ala nafil musyabahah. Maka potongan pertama, laisa kamitslihi syai'un, adalah dalil ahlus sunnah terhadap para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan wahuwa sami'ul basir adalah daliluhum, dalilnya ahlus sunnah, ala wujubi isbat, atas wajibnya menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan sunnah. Walhamdulillah, sangat jelas. Yang pertama, penetapan sifat-sifat harus ala wajhil layak. Penetapan sifat-sifat tadi supaya tidak terjerumus dalam penyerupaan, maka kita katakan tentunya sesuai dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah. Dan menetapkan sifat tadi dengan dasar tidak mungkin sama dengan makhluknya, maka pasti tidak sama, pasti berbeda. Dan kayak apa? Allah tidak rincikan kayak apanya, maka kita pun katakan tidak tahu, dan itu sebuah ilmu. Huna kaidah. Kata Syekh Rafi selanjutnya, di sini ada kaidah. Wahiyya tantabiqu ala kulli sifat. Kaidah yang cocok untuk diterapkan pada semua sifat-sifat Allah. Yaitu kaidah yang sudah kita nukilkan tadi. Qauluhum, qaulu ahli sunnah, al-istiwa'u ma'lumun wa kayfu majhulun was-su'alu anhu bid'ah. Kita hafalkan dan kita ingat-ingat kalimatnya istiwa bisa diganti dengan sifat apapun. Kalau mereka memperdebatkan wajah, kamu katakan al-wajhu ma'lumun wa kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'ah. Kalau mereka membahas tangan, al-yad ma'lumun wal kayfu majhul, tidak dibahas kayak apanya dan su'al anhu bid'ah. Silakan. Mereka membantah dalam sifat-sifat apapun yang warid dalam Quran dan Sunnah, kita jawab dengan ini. Bahwa kalimat-kalimat itu sangat jelas. Allah turunkan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka kata para ulama, dipahami dengan bahasa Arab. Hanya orang yang alergi dengan Arab yang kemudian berkata, ini bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa Quran itu bahasa apa? Ya pokoknya bahasa Quran, bukan bahasa Arab. Kenapa sih kok alergi sama Arab? Karena kebetulan kamu bukan turunan Arab. Jangan membahas masalah kesukuan. Allah Subhanahu wa taala memang memilih dari kalangan Arab. Allah pilih dari Quraisy, dari Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah Allah pilih Bani Hashim. Dan Allah pilih dari Bani Hashim orang yang terbaiknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fi'lullah. Wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. Wa hum yus'alun, tapi mereka yang akan ditanya, kata Allah. Artinya enggak bisa protes. Bahkan mempertanyakan pun tidak bisa. Tidak ada hak bagi kita. Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah mau memilih dari kalangan Arab, dari Bani Kinanah, dari Quraisy, dari Bani Hashim, ya silakan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui hikmah. Hikmahnya sangat jelas. Bahasa Arab sampai hari ini tidak berubah. Lihat bahasa-bahasa lainnya. Sebagian bahasa malah tidak bisa dipaham lagi hari ini. Atau hampir-hampir tidak ada yang paham. Bahasa Sanskerta, bahasa Ibrani, sudah hampir-hampir tidak ada yang paham. Tetapi bahasa Arab, Masya Allah, masih terus dipakai. Dan bisa dipaham. Kamu bicara dengan bahasa Arab, yang persis seperti apa yang ada pada Quran dan Sunnah, dipaham oleh orang Arab. Hari ini. Allahumma illa istilah-istilah baru, yang mungkin hanya serapan saja dari bahasa asing. Mereka katakan komputer, ya komputer. Mereka katakan, itu pun mereka punya istilahnya. Alah. Yani alat. Katibah. Mesin tik. Ila akhirnya. Alhamdulillah. Bahasa yang Allah pilih adalah bahasa yang memang Allah Maha tahu akan terus dipaham. Ila akhir zaman. Itu hikmah. Maka marakallahu bikum. Allah katakan dengan tegas dalam Quran, Quranan Arabian. Kenapa kau bantah? Oh, ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Quran. Lah bahasa Quran bahasa apa? Ya bahasa Arab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah sengaja mengucapkan kalamnya, kalamullah dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bahasa paham, memahami isinya. Maka tangan dipahami dengan bahasa Arab. Istiwa dipahami dengan bahasa Arab. Orang Arab tahu kalimat istawa. Dan mereka pakai. Aina fulan qadistawa ala rahilati. Mereka jawab begitu. Dan laisa kamitslihi syai. Ini saya bicara bahasa. Bicara bahasa. Artinya dipaham oleh bahasa oleh orang Arab. Ketika seseorang sudah siap di atas kendaraannya, dikatakan aina fulan qadistawa ala rahilati. Dipaham. Tetapi tidak sama Allah di atas arusnya dengan orang tadi di atas kudanya, enggak sama. Seseorang di atas singgasananya tidak sama. Karena bahasa Arab tetap sama, istawa, istawa, istawa. Yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Allah tidak merincikan kayak apanya. Yang pasti tidak akan sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk apapun. Makhluk apapun di atas makhluk apapun, tidak ada yang sama. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, Maha Tinggi. Selesai. Walhamdulillah, jalan yang sangat menyelamatkan. Kata Syekh Rabi hafizahullah bahwa kaidah ini al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Qala diucapkan oleh Imam Malik. Diucapkan pula sebelumnya oleh syekhnya Rabi'ah dan dikenal dari Malik rahimahullah. Wa dzalika lamma su'ila, yaitu ketika Imam Malik ditanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Fa'atraqa. Beliau menundukkan kepalanya. Hatta 'alathu ar-rahdha. Sampai berkeringat di jidat beliau. Wallahu ta'ala alam. Apakah karena marahnya atau karena takutnya dengan ucapan-ucapan seperti itu, sehingga hadirin pun khawatir. Imam Malik sepertinya marah, maka diam semua, hening, takut. Kayaknya Imam Malik bakal marah ini, marah besar. Ternyata setelah itu surya bihi, mengangkat kepalanya, tersadar dan berkata al istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa itu sudah dipaham, berada di atas sesuatu. Jadi yang lafaz dari salaf makna istiwa adalah ulu wal irtifa. Ulu wal irtifa. Tetapi kaifiyahnya majhul. Kayak apanya? Tidak dipaham. Was'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Wa amara bi ikhrajihi min halqatihi, maka diperintahkan orang tadi untuk diusir dari majlisnya, dari halqahnya. Fa'inna a'azakumullah. Karena pertanyaan yang salah. Berarti peribahasa kita harus dirubah. Apa salahnya orang bertanya? Ada yang salah. Yaitu kalau bertanya tentang takyif. Orang tanya kan tidak salah. Ada yang salah. Kalau bertanya tentang sesuatu yang mustahil untuk dijawab. Kayak apa Allah? Siapa yang mau jawab? Kayak apa tangannya? Kayak apa di atas arsy-Nya? Kayak apa? Maka saya mengkritik terjemahan seseorang. Terjemahan kitab kita ini, Aqidatus Salaf. Disebutkan terjemahan istiwa tadi, bersila. Allah bersila. Di atas arsy-Nya. Qanibnina azakumullah. Padahal makna istawa adalah ulu wal irtifa'. Itu yang disebut dari salaf. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala li'annana na'rifuhu min lughatil Arab. Kata Syekh Rabi, kenapa kaidahnya seperti itu? Karena kita tahu dari bahasa Arab. Wa min lughatil Quran, dari bahasa Quran. Bahasa Quran, bahasa Arab. Wa fahmi sahabah, dan kita pahami pula dari pemahaman para sahabat. Wal kaifu majhulun was'alu anhu bid'ah. Wama araka illa mubtadi'a. Disebutkan pula dengan kalimat kaif majhul. Kayak apanya tidak diketahui. Pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Dan aku lihat engkau ini mubtadi'a. Kemudian diperintahkan untuk diusir. Qanibnina azakumullah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan. Tetapi mempertanyakan. Apa bedanya? Bertanya dengan mempertanyakan. Kalau bertanya, saya tidak tahu, pengen tahu. Tetapi kalau mempertanyakan adalah, apa iya Allah di atas arsy-Nya? Gimana itu? Kayak apa itu? Itu mempertanyakan. Protes. Makanya diusir. Qanibnina azak membedakan antara keduanya. Jangan ada orang tanya langsung diusir. Imam Malik juga mengusir kok, saya juga mengusir. Keluar kamu. Sebentar. Ada su'alul mustarsyid. Ada su'alul mujadi. Ada pertanyaan mustarsyid, minta bimbingan. Kamu lihat orang ini betul-betul tidak tahu. Maka dijawab dengan berbeda. Dalam kitab kita juga nanti akan ada. Ketika seorang amir, Ibn Tahir, rahimahullah, amir yang masya Allah, talabul ilmi, dekat dengan ulama. Kemudian ketika disampaikan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, dia tanya, bagaimana turunnya? Ini kan sama dengan itu tadi. Tapi tidak marah. Ulama yang bersamanya. Rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati amir. Kamu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaa'a. Wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Iya. Aku percaya itu. Bahwa Allah akan datang yaumul qiyamah shaffan shaffa. Tapi itu kan hari kiamat. Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati Amir. Man jaa'a yaumul qiyamah. Siapa yang bisa datang yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk datang sepertiga malam terakhir? Langsung diterima. Langsung dia paham. Oh iya iya iya. Ya Tuhan Ibn Azza kalau diirsyad, diberi bimbingan. Bahwa Allah memiliki sifat maji. Yaitu ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalau Allah memiliki sifat maji kamu imani. Maka Allah bisa datang. Ketika ditanya. Itu kan yaumul qiyamah. Siapa yang maha kuasa bisa ja'a memiliki sifat maji yaumul qiyamah. Apa yang menghalanginya? Untuk maji. Ila sama di dunia. Tidak diterangkan takyifnya. Karena memang itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang tahu kayak apa, kayak apanya. Tetapi dia tahu ini orang betul-betul tidak paham. Maka diajarkan, dikaitkan dengan sifat maji. Insya Allah kita akan lewat pada riwayat tersebut. Bismillahi ta'ala. Fahadihi qa'idatun likulli sifat. Maka kaidah ini adalah kaidah untuk seluruh sifat. Idza qila laka as-sam' wal basar wal qudrah wal yad wal dhahik wal ghadab, kaifa hadhihi? Kalau ada yang bertanya, ketika kamu sampaikan sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat kekuasaan, sifat tangan, sifat tertawa, sifat marah, bagaimana ini? Bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah marah kayak manusia aja bisa marah? Bagaimana jawabnya? Al-ghadabu ma'lum wal kaifu majhul wal su'alu anhu bid'ah. Khairina a'azakum Allah. Jawab seperti itu. Kata Syekh Rabi' ini dipakai, masya Allah. Satu kaidah ini kamu pegang, kamu bisa membantah semua ahlu syubhat dari kalangan mu'attilah dan musyabbihah. Kita katakan as-sam'u ma'lumun wal basaru ma'lumun wal qudratu ma'lumun wal yadu ma'lumah wal dhahik ma'lumun wal ghadab ma'lum. Kullu hadhihi sifat ma'aniha ma'rufah. Semua sifat-sifat ini pakai bahasa Arab. Makna-maknanya dipaham. Lakinnal kayfiyah, tetapi kaya apanya tidak dipaham. Tidak diterangkan bagaimana tertawanya Allah yang pasti tidak sama dengan tertawanya makhluk. Fakama anna al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul, sebagaimana istiwa dikatakan ma'lumun dan kaifnya majhul, kita katakan juga pada sifat-sifat tadi, as-sam'u ma'lumun wal kayfu majhul, war-ridha ma'lumun wal kayfu majhul, wad-dhahik ma'lumun wa kayf majhul, wal qudrah ma'lumah wal kayf majhul, wan nuzul turunnya Allah ke langit dunia ma'lumun wal kayf kaya apanya majhul. Fa hadhihi qa'idatun tantabiq ala kulli sifat. Maka kaidah ini bisa diterapkan pada semua sifat-sifat Allah. Wa yuraddu biha ala kulli sahibi hawa, dan dengan ini kita bisa membantah semua sahibi hawa, apakah dia Mu'tazilah, apakah dia Jahmiyah, apakah dia Syiah Rafidhah, apakah dia Khawarij. Kalau mereka berbicara tentang asma dan sifat, pegang kaidah ini, masyaallah, diberi kata kuncinya. Qul inna a'udzukum Allah. Qala fa hadhihi qa'idatun tantabiq ala kulli sifat wa yuraddu biha ala kulli sahibi hawa, dan bisa dengannya membantah semua pemilik hawa nafsu. Yuraddu biha ala al-mu'attilah, membantah para penolak-penolak sifat. Dengan mana? Dengan al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib. Iman wajib. Kalimat istiwa dipaham. Ini membantah siapa? Mu'attilah, yang menolak sifat. Kita harus terima. Dan kita katakan imanu bihi wajib. Li'anahum yu'attiluna sifatan ma'aniha. Dan kita bantah pula para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan kalimat, dari mana kamu tahu? Wal kaifu majhul. Ya sama dengan ini. Loh, kamu bilang sama itu tahu dari mana? Ya disebutkan tangan, ya berarti tangan. Yang enggak sama. Akhwan ibn a'azakum, alhamdulillah. antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama, apalagi kita berbicara tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'. Antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Tangan kursi, apakah sama dengan tangan saya? Qadibna a'azakumullah. Sesungguhnya alhamdulillah, manhaj ahli sunnah adalah manhaj yang mudah dipaham dan menyelamatkan. Menyelamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Selanjutnya Imam Shabuni mengatakan, wa kama warada al-Qur'an bi dzikri al-yadayn. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an penyebutan tentang tangan atau dua tangan. Allah sebutkan lima khalaqtu bi yadayya. Dan juga Allah sebutkan bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah memberikan atau mengeluarkan, memberikan infak kepada siapa yang dikehendakinya. Warat al-akhbar as-sihah. Diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang sahih sebutan tentang tangan. Ka khabari mahajati Musa Adam. Seperti hadis tentang perbincangan antara Musa dengan Adam. Dikatakan oleh Musa kepada Adam, khalaqakallahu biyadih. Bukankah Allah menciptakan engkau dengan tangannya? Wa asjadalaka malaikat. Dan mensujudkan atau menyuruh sujud para malaikat kepadamu. Atau seperti hadis, la aj'alu salihi dzurriyyati man khalaqtuhu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Hadis qudsi. Allah berfirman, aku tidak akan samakan orang-orang saleh dari keturunan yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah, dengan kedua tanganku, tidak akan aku samakan dengan yang aku ciptakan dengan kun fayakun. Semua diciptakan dengan kun fayakun, tetapi ada yang diciptakan dengan tangan Allah, ada yang hanya Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Adam alaihi salam diciptakan dengan tangan Allah setelah terbentuk, maka kemudian iblis melihat dan mengelilinginya. Kalau dia dijadikan di atasku, aku akan tentang dia. Kalau dijadikan di bawahku, aku akan injak dia. Ila akhirnya. Sudah ada dendam pada iblis sebelum ditiupkan ruh. Masih dalam bentuk manusia belum ditiupkan ruh. Maka ketika ditiupkan ruh, dan kemudian disuruh menghormati Adam dengan sujud penghormatan, maka semuanya sujud ila iblis. Yang sudah bertekad dengan hasad dan dengki, kalau di atasku aku akan membangkang. Fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ala kulli hal, riwayat-riwayat ini menyebutkan tangan Allah menciptakan Adam. Maka kata Syekh hafizahullah taala wa ra'ah, wa kama warada al-Qur'an bi dzikril yadaini ila akhirih, yaitu dalam ucapan Allah, lam khalaqtu bi yadayya, wa qawluhu bal yadahu mabsuutatan, ay fa kama thabata hadza fil qur'an, yani seperti tersebutnya sifat ini dalam Qur'an. Berarti mulai Imam Shabuni setelah mengajarkan kaidahnya membawa contohnya sekarang. Pertama, tangan dengan rinci. Karena tangan yang sering ditolak oleh para mu'attilah. Biasanya sifat mendengar, sifat melihat mereka terima. Tapi ketika sifat tangan, mereka tolak. Maka disebutkan sebagai contoh oleh Imam Shabuni rahimahullah. Kama sabata hadza fil Qur'ani aidan. Yani sebagaimana disebutkan pula dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula dalam sunnah penetapan adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallah azza wa jalla qad amara rasulahu alaihi salatu wassalam an yubayyin linnas. Dan Allah sudah suruh hambanya dan rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan. Dalam ayat, litubayyin linnasi ma nuzzila ilaihi. Agar engkau terangkan bagi manusia apa yang Allah jelaskan dalam Quran, yang Allah turunkan. Maka Nabi pun berbicara tentang tangan. Karena di Quran ada tangan dan Nabi disuruh untuk menjelaskan. Ayyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim walau kanat hadhihi sifat sifatul yadin wa ghairiha mimma yahtaju ila bayan. Kalau saja ayat-ayat tentang tangan, bahkan tentang dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau saja maknanya bukan tangan tapi maknanya kekuatan atau lainnya, maka pasti Nabi akan menerangkan. Mengapa? Karena itu tugas beliau. Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan pada manusia apa yang turunkan pada mereka. Tapi apakah ada Nabi menyatakan bahwa tangan ini maksudnya bukan tangan? Tidak ada. Bahkan justru sebaliknya, hadis-hadis yang sahih malah merincikan hati manusia di dua jemari Allah, merincikan tentang Allah menggenggam bumi, merincikan ila akhirnya. Akada ma fil Quran. Nabi mentakid, menegaskan apa yang ada dalam Quran. Mimma yadullu ala anna al-manhaj as-sahih huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan bahwa manhaj yang benar dalam asma dan sifat adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, yaitu menetapkan sifat tangan tadi dan tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain, tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkannya kepada makna-makna lain, dan mengatakan seperti apa adanya. Tangan Allah di atas tangan mereka, hati manusia di dua jemari Allah, ila akhir. Yani yang tersebut dalam kitab sunnah, menetapkan semua sifat-sifat yang ada dalam kitab sunnah tentunya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Walau kanat mimma yahtaju ila ta'wil. Kalau saja ayat-ayat itu membutuhkan ta'wil-ta'wil, tafsir-tafsir, ternyata maknanya bukan makna hakiki, ternyata maknanya makna lain, bukan makna tangan, pasti Rasulullah SAW akan menerangkan. Pasti. Tidak mungkin Rasulullah SAW berkhianat. Tidak mungkin beliau melalaikan tugas yang Allah turunkan kepadanya, yaitu dalam ayatnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan, kata Allah, kepadamu zikir ini, dzikra ini, Al-Qur'an ini, litubayyana lin-nas, agar engkau terangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Diturunkannya Quran kepada beliau agar beliau menerangkan. Enggak mungkin dibiarkan begitu saja. Silakan tebak sendiri, tangan itu maksudnya apa? Enggak mungkin. Rasulullah SAW addal amanah, menunaikan amanah. Rasulullah SAW ballagha ar-risalah, menyampaikan risalah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan hukum-hukum salat, Allah katakan aqimus salah wa tuqimus salah, sekian kali sebutkan salat. Bagaimana rinciannya? Rasulullah SAW yang merincikan. Begini caranya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada bacaannya, zikir-zikirnya ila akhir. Demikian pula zakat. Allah katakan wa tu'tuz zakah. Ternyata diterangkan oleh Nabi dengan rincian, yaitu yang sudah sampai nisab, yang sudah lewat satu haul, yang begini. Ada yang terkena zakatnya dan ada yang tidak terkena zakat. Walhamdulillah. Addal amanah wa ballagha ar-risalah. Nabi menunaikan amanah dan menyampaikan risalah, yaitu menerangkan Al-Qur'an bilisanihi wa fi'lihi, dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Semuanya menerangkan Al-Quran sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila akhiri, hatta al-haid wan nifas, sampai masalah haid, masalah nifas dibahas. Hadza al-amr la yubayyinu. Kemudian perkara yang lebih penting berkait dengan Allah, berkait dengan sifat Allah, tidak diterangkan. Masalah yang lain, masalah haid wan nifas, masalah sekian banyak urusan-urusan fikih, bahkan rinciannya dibahas oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi. Bahkan masalah fusaun wa dhurat, masalah buang angin dibahas oleh Nabi. Yang ini membatalkan wudu. Kalau masih begini, masih askala alai, tidak membatalkan wudu. Kamu tetaplah dalam salatmu. Hatma yasma sautan aw yajid riha, sampai mendengar suara atau mencium baunya. Yakni sampai yakin. Dibahas. Tidak mungkin perkara yang aham wa aham, yaitu masalah sifat Allah, kemudian tidak dibahas. Hati-hati, jangan salah paham. Tangan ini maksudnya bukan tangan loh. Tangan ini maksudnya kekuatan. Nabi tidak menerangkan. Mustahil. Tidak mungkin. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Dari mana kita menyatakan bahwa asma sifat itu adalah perkara yang sangat penting? Karena ayat yang disebutkan a'udhamu ayatin fi kitabillah ternyata isinya asma dan sifat. Apa a'udhamu ayatin fi kitabillah? A'udhamu ayatin fi kitabillah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa ila akhir. Apa isinya? Ada pembahasan masalah fikih? Ada. Tentang Allah dan sifat-sifatnya diterangkan di sana. Tapi dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, mustahil Nabi menerangkan rincian-rincian fiqih furu'iyahnya, masalah usul, masalah aqidah, masalah-masalah yang prinsip, tidak diterangkan. Tidak mungkin. Kalau memang maksudnya bukan tangan, pasti Rasulullah akan menerangkan. Laisa kama ta'nun, laisa alladhi taqulun. Bagaimana ketika para sahabat salah paham dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa alaihim. Ketika turun ayat, siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, dia akan mendapatkan al-amnu wal ihtida. Amul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat merasa berat. Siapa yang tidak pernah mencampuri imannya dengan dosa-dosa? Karena memahami kedzaliman itu dosa-dosa. Nabi mengatakan laisa kal ladzi ta'nun, dalam riwayat laisa kal ladzi taqulun atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan kesalahpahaman mereka, diluruskan, bukan seperti yang kalian pahami. Kalau saja ketika para sahabat bicara tangan-tangan kemudian terkesan tangan hakiki, mereka akan berkata, Rasulullah akan berkata laisa kama taqulun, tidak seperti yang kamu katakan bahwa Allah tidak punya tangan. Itu bukan tangan maknanya. Pasti akan diterangkan. Tapi karena Rasulullah SAW juga menetapkan Allah punya tangan, maka para sahabat berbicara tangan pun dibiarkan. Karena memang Allah SWT memiliki tangan. Tetapi mereka semua mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai. Tidak serupa tangannya dengan tangan apapun. Tangannya sesuai dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan ketinggiannya. Kayak apa? Tidak tahu. Karena tidak diterangkan rinciannya. Al-kaifu majhul. Wal-yadu ma'lum. Wal-kaifu majhul. Wasu'alu anhu bid'ah. Maka jangan berpikir, bertanya-tanya, kayak apa tangannya, kayak apa tangannya. Mungkin begini. Jangan. Pasti akan salah. Pasti akan salah. Karena manusia kalau memikirkan dan membayangkan adalah apa yang sudah ada dalam file. Ya Pak ya. Dan apa yang sudah ada dalam file-file kita di otak kita adalah apa yang sudah kita lihat dengan mata, apa yang sudah kita dengar, itu yang kita tahu. Yang selebihnya kita tidak pernah tahu. Maka bahaya sekali kalau membayangkan, pasti yang terbayang makhluk. Pasti akan terbayang makhluk. Tidak sama, tidak sama, tidak sama. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka contoh dari beliau sangat gamblang dibawakan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Allah menurunkan sifat tangan tentang dirinya dengan kalimat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kemudian dikaitkan dengan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Allah turunkan dzikra ini agar kamu menerangkan pada manusia, maka kalau ternyata maknanya bukan tangan, pasti Rasulullah SAW akan jelaskan. Ketika Rasulullah SAW tidak menjelaskan, bahkan sebaliknya, Rasulullah menegaskan. Maka kita pun menegaskan bahwa Allah SWT memiliki sifat tangan, wal yadu ma'lumun, wal kayfu majhulun, wal imanu bihi wajib, wal su'alu anhu.